باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب penamaan dengan qadil qudah dan sejenisnya, malikul amlak dan sejenisnya, raja diraja dan sejenisnya, apalagi sahansah, sahansah bahasa Persia, sahansah kalau raja diraja bahasa Indonesia, kalau malikul amlak bahasa Arab. Al-muhim disebutkan wa nahwuhu dan sejenisnya agar jangan terpaku hanya dengan satu istilah, tetapi yura'i al-ma'na, melihat maknanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu at-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala hadhihi at-tarjamah, beliau menyebutkan bab ini, terjemah ini, isyaratan ila an-nahyi an at-tasammi biqadhi al-qudhah. Beliau mengisyaratkan tentang larangan memakai penamaan atau julukan qadhi al-qudhah. Qiyasan ala ma fi hadis al-bab. Dikiaskan dengan apa yang ada dalam hadis bab. Hadis yang ada dalam bab ini. Likaunihi yushbihuhu, karena keadaannya menyerupai. Fil ma'na, secara ma'na. Fayunha anhu, maka juga dilarang. Apa hadisul bab? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sahih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna akhna'as min 'indallah rajulun tasamma malikul amlak la malika illa Allah. Sesungguhnya sejelek-jelek penamaan di sisi Allah adalah seseorang yang memakai nama, memakai gelar Malikul Amlak, rajanya seluruh para raja. Padahal la malika illallah, padahal tidak ada raja, penguasa yang memiliki segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala min jabarutihi wa huwa ahlun lidhalik. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesombongannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sombong dan berhak untuk sombong karena tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam bumi dan menggoncangkannya dengan tangannya, menggulung langit dengan tangan yang lainnya. Kemudian Allah menyatakan, Anal Malik, Anal Malik. Aina mulukud dunya? Akulah Malik. Akulah penguasa. Akulah penguasa. Mana penguasa-penguasa dunia? Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa La Malika illallah. Wa La Malika illallah. Wa yukra fil Fatiha, Malik Yawmiddin dan Malik Yawmiddin. Kedua-duanya riwayatnya sahih. Karena memang Allah lah Malik wa Malik. Malik bermakna raja, wa Malik bermakna pemilik. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan seperti di yaumul qiyamah, karena saat itu semua sadar. Memang tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan apapun. Silakan setinggi apapun kerajaannya, setinggi apapun kepemimpinannya, penguasa, presiden, apalagi sultan, ila akhirih, saat itu tidak bisa apa-apa. Bisa apa mereka? Ketika Allah menggenggam bumi, kemudian Allah gulung langit, ketika Allah hancurkan langit dan bumi, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Maka Allah katakan, Anal Malik. Sekarang terbukti. Anal Malik, Anal Malik. Aina mulukul dunia? Maka barakallahu fikum, kalau di dunia ini ada orang yang menamakan akulah rajanya seluruh para raja, itu nama yang paling jelek. Karena raja-raja yang ada ini dikuasai oleh raja yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Malikul Amlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan qala Sufyan mithlu syahansyah. Yang sejenis dengan itu adalah syahansyah. Syah itu penguasa. Syahansyah, penguasanya seluruh penguasa. Sebutkan oleh Ibn Rajab dalam tarikh. Lianna hadzal lafz innama yasduq 'ala Allah ta'ala. Karena lafaz tersebut hanya mencocoki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa malikul amla. Dialah Allah rajanya seluruh para raja dan pemilik seluruh kerajaan. La malika a'zam wala akbar minhu. Tidak ada raja yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malikul mulki dzul jalali wal ikram. Allah adalah rajanya atau pemilik seluruh para raja atau pemilik seluruh kerajaan, dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Qul Allahumma malikal mulki tu'til man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah lah yang mengangkat dan memuliakan seseorang, dan Allah yang akan menjatuhkan seseorang. Artinya seseorang yang dimuliakan oleh Allah dengan kerajaan, dengan kepemimpinan, itu karena Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan jatuhkan kembali. Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah berikan kerajaan pada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah cabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Allah rendahkan orang yang dikehendaki. Ini ikhwan ibn na'azakullah berarti siapa yang berkuasa mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ketika mendapatkan kekuasaan, Allah yang memberikannya. Dan ketika jatuh kekuasaan, Allah yang mencabutnya. Ketika dia mulia, Allah yang memuliakannya. Ketika dia jatuh rendah hina, Allah yang menghinakannya. Barakallahu fikum. Wa kullu mulk yu'tihi Allahu man yasha min 'ibadihi. Dan setiap kerajaan adalah Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fahuwa 'ariyatun yusri'u raddaha ila al-mu'ir. Berarti kerajaan itu adalah 'ariyah, pinjaman yang Allah pinjamkan kepada orang tersebut, yang yusri'u raddaha, yang akan segera dikembalikan atau segera diambil kembali. Ilal mu'ir, kepada peminjamnya akan diambil kembali oleh Allah SWT. Wahuwa Allah, wal mu'ir huwa Allah, yang meminjamkannya adalah Allah. Yanzi'ul mulka min mulkihi taratan, Allah cabut kerajaan dari kerajaannya sesekali. Wa yanzi'ul mulka minhu taratan, Allah ambil, Allah cabut dari kerajaannya sesekali. فَيَصِيرُ لَا حَقِقَةَ لَهُ سِوَا إِسْمْ زَالَ مُسَمَّهُ. Maka akhirnya kerajaan itu tidak ada hakikatnya kecuali nama yang kemudian hilang kandungannya. Nama yang kemudian hilang apa yang dikandung dari nama tersebut. Raja, penguasa, presiden, sultan, amir, ila akhirih. Nama-nama yang dijuluki pada mereka yang kemudian hilang maknanya. Mengapa? Kalau engkau benar-benar penguasa, harusnya engkau memiliki kehidupan sendiri, bukan diberi oleh Allah dan dicabut kembali. Kalau engkau benar-benar penguasa, harusnya engkau berkuasa terus. Kenapa kok ada jatuhnya? Yang kemarin berkuasa di Mesir, tiba-tiba menjadi di penjara. Pada penjara, meninggal di penjara. Kok bisa begitu? Ya karena memang aslinya tidak memiliki kekuasaan. Allah beri kekuasaan sesaat, Allah cabut sesaat. Yang sekarang berkuasa juga sebentar lagi akan jatuh. Karena semuanya tidak langgeng. Allah yang menentukannya. Maka ayat tadi adalah apa yang sedang dibahas, pembahasan ini dari atasnya atau dari dalamnya. Ini kalimat-kalimat ini semuanya iktibas dari ayat tadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa yanzi'ul mulka minhu taratan fa yasiru la haqqata lahu siwa ism za'ala musamma. Wa amma rabbul alamin, Adapun Allah Rabbul Alamin, famulkuhu daim, kerajaannya terus menerus, kamilun lantiha alahu, terus menerus, sempurna, tidak akan berakhir. Biyadihil qisth, yakhfidhuhu wa yarfa'uhu, di tangannya lah timbangan, Allah angkat sesekali, Allah turunkan sesekali. Ini juga qit'ah minal hadith. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Raqam nomor 4684. Karena Imam Bukhari rahimahullah menyebutkannya di dalam bab-bab tertentu yang berkait, sehingga kadang beliau menyebutkannya berkali-kali. Menyebutkan dalam bab yang terkait di nomor tadi, kemudian di nomor 5352, kemudian di nomor 6497, dan di nomor 8411. Dan juga oleh Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yahfad ala ibadihi a'malahum bi'ilmihi subhanah. Allah menjaga hamba-hambanya dan perbuatan-perbuatan mereka dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Wa ma taktubuhu al-hafadatu alaihim, dan apa yang dicatat oleh pencatat-pencatat yang Allah perintahkan atas mereka. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, maka Allah akan balas setiap orang yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun, kalau baik kebaikan dapat kebaikan, kalau jelek dengan kejelekan. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairi kulli wa ilayka yarji'ul amru kullu as'aluka minal khairi kulli wa a'udzu bika minasy syirki kulli. Akhrajahu Ahmad fil musnad min hadis Hudzaifah. Taib, yang kalian catat adalah ayat Allah atau dua ayat Allah yang dianjurkan untuk dibaca pagi dan sore. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzil mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju al-laila fil nahar wa tuliju al-nahara fil lail wa tusiru al-hayya minal mayit wa tukhriju al-mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalian tulis ayat itu di catatan kalian atau di hasyiah. Kemudian yang kedua, hadis tadi yang saya sebutkan dalam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang hadis yang dinukil daripadanya kalimat yahfaduhu wa yarfa'uhu biyadihi al-qisth. Barakallahu fikum. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.